ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كم مسلمين مسلمات bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudari adik-adik dan anak-anakku, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar setia Radio Insani 88.8 FM, kaum muslimin muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Osman TV, Ahsan TV, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, kesempatan malam hari ini kita diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan, kesempatan dan kemauan untuk kembali mengkaji sedikit dari sekian banyak perkara-perkara agama kita. Masih pada pembahasan bab nomor 11, yaitu babul mujahadah dari kitab Riyadu As-Salihin. Bab tentang mujahadah. Mujahadah artinya apa? Bersungguh-sungguh. Atau kalau dipasangkan dengan mujahadatun nafas, berarti memaksa jiwa, gitu ya. Jadi bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu perkara, itulah namanya mujahadah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah baca bersama bahwa mujahadah itu terbagi menjadi dua. Ada mujahadatul insan nafsahu, ya, jihadnya seorang manusia, seorang insan melawan dirinya. Ya, jihadnya seorang manusia, seorang insan melawan dirinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa mujahadatuhu ghairahu. Jihadnya seorang manusia melawan yang lainnya. Ada melawan dirinya dan melawan yang lainnya. Kemudian kemarin atau pekan yang lalu saya contohkan kalau tidak salah, ya, bahwa seseorang itu tidak mungkin melakukan mujahadah ghairah, ya, mujahadah ala ghairihi atau mujahadatu al mujahadah ghairahu, mujahadatul insan ghairahu. Jihadnya seseorang, mujahadahnya seseorang melawan orang lain tidak mungkin terrealisasi sebelum dia berhasil menundukkan dirinya sendiri. Sebelum dia berhasil bermujahadah melawan dirinya sendiri. Ya. Kemudian kita juga pelajari bersama bahwa mujahadatul insan nafsahu, jihadnya seorang insan melawan dirinya, ada dua bentuk. Ada berapa? Dua bentuk. Yang pertama adalah ala fi'li ta'at, mujahadahnya seseorang untuk mengerjakan perkara-perkara ketaatan. Mujahadahnya seseorang untuk melakukan ketaatan. Kemudian yang kedua wa ala tarkil ma'asi, ya, mujahadahnya seseorang untuk meninggalkan maksiat. Ini bentuk mujahadatul insan nafsahu. Perjuangan seseorang melawan dirinya ada dua bentuk. Berjuang untuk menjalankan ketaatan dan berjuang untuk meninggalkan kemaksiatan. Kemudian Syekh di sini mulai memberikan contoh. Di antara perjuangan yang terberat, di antara perjuangan seseorang yang terberat adalah berjuang untuk ikhlas. Berjuang untuk apa? Ikhlas, itu berat. Dan berjuang untuk ikhlas itu termasuk bermujahadah ala ta'ah, berjuang untuk taat pada Allah. Kita tahu bahwa keikhlasan itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Saya ulangi urut-urutannya ya, bahwa mujahadah secara umum ada dua ya. Satu, mujahadah kita melawan diri kita sendiri. Yang kedua adalah apa? Mujahadah melawan orang lain. Mujahadah melawan diri sendiri ada dua. Menjalankan ketaatan, meninggalkan maksiat. Kemudian Syekh memberikan contoh. Di antara bentuk ketaatan yang paling berat, di antara bentuk ketaatan yang paling berat yang kita harus bermujahadah, dan itu semua mungkin kita rasakan, semua dari kita merasakannya, ya, adalah berjuang ya, untuk memaksa jiwa supaya bisa ikhlas. Itu berat. Sehingga dikatakan bahwa sebagian ulama salaf, sebagian ulama terdahulu, ini kalibernya ulama, dan ulamanya ulama terdahulu ya, sampai mengatakan ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadataha ala al-ikhlas. Aku tidak pernah memperjuangkan atau berjuang memaksa jiwaku, tidak pernah memaksa jiwaku dengan sebuah perjuangan, dengan sebuah mujahadah yang lebih berat ketimbang memperjuangkan jiwa untuk ikhlas. Jadi tidak pernah aku mengajak jiwa ini, memaksa jiwaku untuk melakukan sesuatu yang lebih berat ketimbang untuk melakukan keikhlasan. Kalau dalam perkataan lain mengatakan ma'alajtu syai'an asyadda min niyati. Saya tidak pernah melakukan sesuatu yang lebih berat, mengobati sesuatu yang lebih berat ketimbang mengobati niat. Kemudian beliau mengatakan li'annaha tataqallabu alayya. Karena niat itu kadang bolak-balik. Terkadang sudah ikhlas, beberapa detik kemudian geser lagi. Takbirnya ikhlas. Kemudian apa? Ta'awudnya ikhlas. Bismillahnya ikhlas. Begitu alhamdulillah, butuh mujahadah lagi. Ya, butuh mujahadah lagi. Ya ibaratnya infak pakai sing warnane napa? Abang. Melebu didik ikhlas. Melebu separuh jajar wih gitu kan. Berubah niatnya. Ilang kabeh wih, saya wih-wihnya itu loh. 1000 gitu kan. Semakin tidak ikhlas. Jadi butuh niat yang butuh niat berkali-kali. Sehingga bahkan seorang ulama mengatakan warubbama uhadithu hadithan wa kana li indahu niyyah. Ini sering saya sampaikan untuk nasihat saya pribadi dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Terkadang saya menyampaikan satu hadis, kata ulama tersebut. Terkadang saya menyampaikan satu hadis dan saya di awalnya itu sudah ikhlas. Kemudian Tatkala sampai pada potongan hadis berikutnya, taghayyarat niyati, ternyata niatku berubah. Masyaallah. Ya, hadisnya mungkin berapa baris begitu ya. Di awal menyampaikan hadis ikhlas, taruhlah mungkin baris pertama. Sampai di baris kedua, kata beliau, ini contoh saja untuk memudahkan. Taghayyarat niyati, niatku berubah. Kata beliau, dari situ saya sadar, satu hadis saja butuh berkali-kali ngatur niat. Niki kalibernya siapa? Ulama. Nah kalau di bawah mereka tentu akan lebih apa? Akan lebih berat. Karena mereka ulama, orang yang mengenal Allah jauh lebih dalam daripada kita. Ulama itu orang yang mengenal Allah, yang sadar bahwasanya Allah melihat isi hatinya, yang sadar bahwasanya Allah bisa mendengar segala yang diucapkan dan juga tahu apa yang dia detikkan di dalam hatinya. Tapi ternyata niatnya apa? Masih terkadang berubah-ubah. Itu sekaliber orang yang mengenal Allah seperti mereka. Tentu yang lebih di bawah mereka butuh ngatur niat lebih berkali-kali. Nek sadar. Maksudnya nek sadar? Nek sadar niate berubah. Yang jadi masalah kan kalau enggak sadar bahwa niatnya sudah berubah. Jadi santai saja. Orang yang tahu bahwasanya dirinya sakit, dia akan berusaha untuk mengobati berkali-kali. Wih, kumat meneh, obati lagi, kambuh lagi, obati lagi. Tapi kalau enggak sadar bahwasanya dirinya sakit, ambruk agek kelingan loro. Ternyata saya sakit. Nah, masalah niat pun demikian. Itu kalau sadar bahwa dirinya niatnya berubah, rubah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam meluruskan niat kita. Allahumma amin. Itu kalau sadar. Lah kalau enggak sadar, ya mulur-mulur sampai amalannya selesai, enggak sadar bahwasanya niatnya sudah lepas dari jalur utama. Allahul musta'an. Ini mungkin dan bisa dipastikanlah pada kita itu banyak terjadi antara sadar dan tidak sadar. Ya, maka penting sekali kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Di antara bentuk ketaatan apa? Ikhlas. Di antara bentuk ketaatan adalah apa? Ikhlas. Yang bisa memberikan keikhlasan kepada kita hanya Allah. Yang bisa meluruskan hati kita sehingga ikhlas hanya Allah. Maka satu-satunya cara yang paling efektif untuk ikhlas adalah minta kepada sinten? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perkara yang paling sulit. Sebuah ketaatan yang paling sulit untuk diobati. Kalau ditanyakan kenapa kok paling sulit? Kenapa kok paling sulit ikhlas itu? Karena orang yang ikhlas hatinya enggak kebagian apa-apa. Itu jadi masalah. Ya. Li'anna laisa linnafsi fihi haddun. Kata ulama, karena kalau orang itu sudah ikhlas, hatinya enggak kebagian ora kuman. Ora kuman apa? Sing jenenge ati itu pengine dilem. Dilem niku napa? Dipuji. Ya. Pinginnya disanjung. Pinginnya orang-orang seneng sama dia. Itu hati. Leres napa mboten? Itu ya. Jadi kita berbuat apa? Angger dilem. Ya jangankan orang lain dilem bojone wis senenge ora karuan. Masya Allah dek, masakanmu ini gak ada di bintang, di restoran, makan, hotel bintang 4. Gak ada ini, Masya Allah. Karena memang tidak masuk standar. Padahal seperti itu ya kan. Wih, tapi sing dilem mencolot. Wah, tenang toh mas. Besok lagi dimasakan kayak gitu. Masya Allah. Ya. Jadi seperti itu. Hati itu seneng dilem. Yang laki-laki sama juga, perempuan juga sama, anak-anak juga demikian. Ora cilik, ora gede, ora tua, ranom, ralanang, raweto, seneng sing jenenge di alam. Senangnya di mana? Di hati. Suka yang namanya dipuji, itu di hati sukanya. Nih jiwa kita nih, seneng banget. Nah. Orang yang ikhlas itu hati enggak kebagian. Hati enggak dapat jatah. Jadi berat, bergejolak, protes. Ya. Minimal itu orang itu suka dipuji. Kalau enggak suka dipuji, minimal dianggap baik. Kalau enggak dianggap baik, pokoknya ojo dianggap wong elek gitu. Jangan sampai seseorang itu kita ini ya sukanya itu kan dipuji. Kalau enggak dipuji ya dianggap baik atau paling tidak dianggap bukan orang jelek. Enggak ada celaan, maksudnya gitu. Tidak dicela. Kalau enggak dipuji ya jangan dicela. Itu senengnya hati. Jiwa itu senengnya begitu. Dipuji senang, tidak dicela juga itu batas minimal. Ya, batas minimal. Nah, orang yang ikhlas, jiwanya enggak dapat bagian. Kenapa? Orang yang ikhlas itu enggak peduli orang mau muji, orang mau nyanjung, orang mau apa, terserah. Berarti jiwa enggak akan kebagian. Makanya protes. Ya, ini beratnya apa? Beratnya ikhlas. Karena seorang yang ikhlas, laisa li nafsihi hadzun. Enggak punya jatah itu jat. Hatinya enggak punya jatah. Enggak ngarep-ngarep di alam, tidak berharap dipuji, tidak berharap disanjung. Orang mau mencela, terserah juga. Yang penting orang itu berusaha baik terus di hadapan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu mujahadah yang paling berat itu adalah bermujahadah melawan jiwa, memaksa jiwa untuk apa tadi? Ikhlas. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melakukan keikhlasan. Allahumma amin. Ini contoh yang pertama. Di antara bentuk ketaatan adalah apa? Ikhlas. Kemudian Syekh juga menyampaikan contoh yang kedua. Ya, ya, saya berikan contoh ini untuk mempermudah saja praktek. Sekian banyak contoh, tapi saya sampaikan contoh-contoh yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Beliau mengatakan di antaranya adalah kadzalika aidan mimma yujahidul insan nafsahu alaihi fil ta'at asyaqah mithlu shaum. Di antara bentuk perbuatan ketaatan yang berat, yang butuh mujahadah, itu adalah apa? Puasa. Ya, puasa itu butuh mujahadah. Fa inna shauma min asyaqqi ta'ati 'ala nufus. Puasa itu adalah satu bentuk ketaatan yang berat bagi jiwa. Kenapa? Li'anna fihi tarkul ma'luf. Li'anna fihi tarkal ma'luf. Karena yang namanya puasa itu berarti meninggalkan sesuatu yang sudah jadi kebiasaan. Tarkul ma'luf. Ini meninggalkan sesuatu yang sudah jadi kebiasaan. Seseorang itu untuk meninggalkan kebiasaannya itu berat. Nah, di antara kebiasaan kita apa? Makan, minum. Atau yang punya istri atau punya suami, makan minum itu mbendino. Ya. Kita sudah berapa tahun kenal yang namanya apa? Nasi. Tapi ternyata apa? Ratau bosen. Entah itu digoreng, entah itu didang, entah itu dibungkus godong, entah dipencuk, campur gudeg, campur oseng, campur brongos, brongkos. Kenapa? Dan yang lain-lain ya. Pokoknya sego. Nek ra sego, burung madang. Kalau belum nasi, belum makan katanya. Ya. Ini sebuah kebiasaan yang bertahun-tahun dalam kehidupan kita. Mungkin sejak bayi kita sudah makan nasi. Umur berapa ya kira-kira makan nasi kita? Bubur. Umur 6 bulan lah mungkin ya. 6 bulan, setahun ya, mulai bubur lembut begitu. 6 bulan sudah banyak sekarang yang jualan bubur itu. Bubur nasi tapi dilembutkan. Berarti taruhlah sekarang anak kita kenal nasi mulai umur berapa? 6 bulan. Belum lagi sebelum 6 bulan dia minum apa? ASI. ASI-nya dari mana? Dari ibunya. Ibunya makan apa? Makan nasi. Berarti dia makan saripati nasi. Ya. Jadi kita masya Allah bertahun-tahun. Nuhun sewu. Apa ada di antara bapak-bapak sekarang yang sudah tidak makan nasi? Nuhun sewu nih. Sekarang. Nanti kundur dar. Ya. Nyore istilahnya. Nyore apa bengi? Ya subhanallah. Jadi begitu. Kita nasi. Nah, puasa itu adalah sebuah amalan ketaatan di mana di dalamnya itu tarkul ma'lufat, meninggalkan sesuatu yang sudah biasa kita kerjakan. Ini berat sekali. Apalagi kalau nasi mungkin teseh rotok mending. Ngombe. Minum, bukan ngombe. Ngombe apa itu? Mabuk, ngomben-ngomben bukan. Minum. Nah, minum itu lebih Allahumma musta'an. Lebih lama umurnya dari nasi mungkin. Ya. Yang namanya minum itu umurnya lebih lama dari nasi. Dan boleh dikatakan minum itu setiap hari. Nasi ya mungkin ya sehari dua kali masih bisa ditinggalkan lah. Diganti apa? Nek Gunung Kidul diwul diwul atau mbiyen-mbiyen segane sega jagung ngoten niku nggih dan yang lain-lain kethek apa-apalah ngoten niku ya zaman saya kecil masih ada kethek nek jenengan mungkin zaman Belanda ya bulger apa-apa niku ya Allah musta'an. Nah ini minum berat sekali karena memang sehari itu harus yang namanya minum ya. Nah yang namanya puasa itu adalah meninggalkan sesuatu yang sudah jadi kebiasaan. Maka jiwa itu betul-betul butuh berjuang untuk memaksa, atau seseorang itu butuh berjuang untuk memaksa jiwanya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan itu. Jadi memang tidak panjang dari fajar sampai matahari apa? Terbenam. Ya, tapi namanya meninggalkan sesuatu kebiasaan itu sangat sangat berat. Makanya dikatakan di sini li anna fihi tarkal ma'luf min ta'amin wa syarabin wa nikahin. Fatajiduhu yakunu syaqan 'alan nas. Maka kita dapatkan puasa itu ternyata berat bagi umat manusia. Kita dapatkan di bulan Ramadan masih banyak orang-orang yang tidak puasa. Padahal otot, kawat, balung, musi. Ini mereka secara fisik apa? Lebih kuat daripada sebagian orang-orang yang melakukan puasa secara fisik. Tapi ternyata tidak kuat untuk menahan melakukan dan menjalankan puasa. Tajid ba'dhan nas masalan idza dakhala ramadan ka'annama wada'a 'ala dhahri jabal. Kata Syekh, kita dapatkan sebagian orang itu kalau sudah masuk bulan Ramadan seakan-akan di punggungnya itu kayak dibebani gunung. Wabot banget. Sehingga kegiatannya di bulan Ramadan itu, kalaupun dia menjalankan puasa, kegiatannya kebanyakan apa? Tidur. Ya. Karena apa? Terasa berat. Ba'da subuh, plus. Duhur tangis sedilik, sholat, plus. Apa ada seperti itu? Ya ada. Ya. Mudah-mudahan kita panjenengan kaum muslimin dimudahkan oleh Allah untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan semacam ini. Jadi puasa itu tidak identik dengan apa? Tidur. Ustaz, tidurnya orang puasa kan ibadah. Katanya ada yang mengatakan begitu. Kita katakan itu bukan hadis, ya. Kalaupun dikatakan tidurnya orang puasa itu ibadah secara zat, tidak bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau dia tidur tapi dalam kondisi tetap beribadah, ya memang itu keistimewaan puasa. Bisa dipahami? Jadi tidurnya seseorang ketika puasa secara zat, secara asalnya, tidak bisa dikatakan itu apa? Ibadah. Tapi kalau kita tunjuk itu orang walaupun tidur tapi dia sedang ibadah, benar atau enggak? Benar, karena dia sedang berpuasa. Walaupun tidur, dia itu dalam kondisi puasa. Makanya dia walaupun tidur, tetap dalam kondisi apa? Ibadah. Mungkin maksudnya begitu ya. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Harus diperinci. Secara asalnya, tidurnya itu bukan ibadah. Tapi kalau orang puasa itu tidur, dia tetap sedang dalam kondisi puasa, dalam kondisi ibadah. Ini perlu diluruskan. Jadi jangan menggalakkan acara tidur ketika apa? Puasa. Tapi kalau ketiduran, dia tetap dalam kondisi ibadah, wong sedang menahan makan dan menahan minum haus sampai nanti terbenam matahari. Ini diantara bentuk ibadah yang apa? Yang berat. Kemudian Syekh juga mengatakan, wa aidon minal asya, di antara ibadah-ibadah allati tahtaju ila mujahadah, yang membutuhkan mujahadah adalah mujahadatul insan nafsahu ala salati ma'al jamaah. Ya. Mujahadahnya seseorang untuk memaksa jiwanya agar melakukan sholat berjamaah. Ya, agar melakukan sholat berjamaah. Katsirun minan nas yashulu alaihi an yusalliya fi baitihi. Banyak sekali orang-orang yang mudah baginya untuk melakukan sholat di rumahnya. Lakin yashuku alaihi an yusalliya ma'al jama'ah fil masajid. Tapi ternyata berat banget untuk melakukan sholat jama'ah di masjid-masjid. Fatajiduhu ma'a nafsihi fi jihadin. Maka kita lihat ternyata orang ini jiwanya itu berjuang untuk melawan, atau dirinya berjuang untuk melawan jiwanya, memaksa jiwanya untuk sholat berjamaah ke masjid. Dan ini bukan main-main memang. Terutama bagi orang yang pertama kali akan coba-coba sholat jamaah. Masih ingat betul Pak? Jenengan pertama kali sholat jamaah, gimana rasanya? Malu, deg-degan, apalagi mas, rikuh, ya kan? Ya begitu. Saya dulu ingat begitu. Jadi kalau ke masjid itu tengok-tengok ada orang lihat apa enggak ya. Kemudian sarungnya saya lipat di perut begini. Kemudian tak tutup dengan apa? Baju. Nanti jalan pakai celana pendek. Masih SD atau SMP saya lupa itu. Kemudian nanti jalan, masuk masjid baru cepat-cepat ya, di dalam masjid ikut sholat. Nanti keluar masjid lipat lagi, jadi malu. Izin kalau melangkah kemana? Ke masjid. Nah, perasaan malu, perasaan riku, perasaan izin itu berarti perjuangan apa? Jiwa. Kita lagi gelut jiwanya. Yo porayo, yo porayo, begitu ya. Jadi maju, maju mundur. Maka di sini dikatakan bahwa seseorang itu betul-betul berjuang untuk bisa melakukan sholat, sholat berjamaah. Kalau sekarang alhamdulillah mungkin kita panjenengan terbiasa melakukan sholat berjamaah, itu pun butuh yang namanya mujahadah tetap. Di antara mujahadahnya apa? Menyempatkan waktu. Lagi tengah-tengahnya apa? Jualan, tengah-tengah kerja, di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah istirahat. Tengah-tengah istirahat ya biasanya waktu asar. Kemudian waktu apa? Subuh. Sebagian orang kan asar ada yang istirahat sudah ya. Asar sampai, duhur sampai asar. Itu berjuang untuk bangun. Biasanya kalau dengar adzan itu, kayak dia apa? Kayak semakin apa? Enak. Tadinya tidurnya apa? Gelibak-gelibak, begitu dengar adzan kayak dibius. Apalagi subuh, masya Allah itu. Ya, berjuang betul-betul untuk bisa menjalankan sholat, sholat berjamaah. Baik, ini diantara apa? Sholat apa namanya? Perkara yang harus dipaksa jiwa kita untuk melakukannya. Kemudian beliau mengatakan di sini, ya. Sudah adzan? Baik. Baik. Di antara yang menunjukkan bahwa sholat berjamaah berat, bahwa tidak berjamaah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu ciri orang-orang yang nopo? Munafik. Ya, ciri orang-orang munafik di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam adalah berat melakukan apa? Jamaah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Atsqalus shalawat 'alal munafiqin," salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salatul isya wa salatul fajar. Salat isya dan subuh. Kenapa? Isya subuh gelap. Ra ono sing weruh. Jadi kalaupun enggak datang, tidak ada yang mencela. Sehingga ringan bagi mereka untuk meninggalkan berjamaah. Makanya hati-hati bapak-bapak sekalian, terutama bagi yang laki-laki, mari kita ini rajin-rajin paksa jiwa kita untuk melakukan sholat berjamaah. Insya Allah nanti pada kesempatan yang berikutnya kita akan sampaikan juga contoh-contoh yang lain dari Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Demikian, wassalallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.